Galatia fasal mamunagi. Paulus wasitun mamuna tiatia higeski. Waigo hatni magui. Atya nyege kwestie. Nege ti irmia tohak maminti propinsi Galatia gi. Yau nege Paulus yau. Ma Yesus ke wasi nyaso yau. Maleme ir Yesus yau mwagu ganyaso ti Yesus ki. De Yesus Kristus ke yoritia matula soa. Iala Yesus ke mai mori furuk toha mama tirene. Nege Yesus yau mwagu ganyaso. Yau nege gor irmia tohak maminti ne mumune. Aramiten mai rasmano sitia matula sogue. Yor anana itie but Yesus Kristus ke kimi nai. Ode aramiten huruk mai naga rasmano sula sogue. Ode Kristus ke nege gyore ine mumuragun. Yesus Kristus ne tio haitia matula sogue ibuge. Denja yaltenan gema miat mialita ne tait. Ode sio situait limo sal ne greba. Yesus ke yala goljes. Mamore yariti cohak telacet mamintinus kektem ne magetet toha. Lema denja miamatak nintem tleruhula sogue nininam. Amin. Berita raske sasa sambu. Hiria Galatiai. Hula sogwe iligedi. Kali Kristus ke susuralai raske tie. Manen mencok berita raske. Keskede senoge kwera naksyalik. Kali eine len la nambo nyo mila toha hula sogwe, mam choha brit salik, neger bohe brit eras kedagun. Keskede mlabia ino le magiga brit eras salik. De irredu marobak maru lak der taligae agi orwait brit salik des, magieluk brit eras amalo su Kristus kini. Mana gi hurmia le mami hebrite rasam lagi ni. Keskia golnya aramia brita brit salik. Dete le mamo nyaso manus liait ke ya brita brit salik. Male mak coha brite ras heita aramia brita tiege. Desigo irmia brita maul jesige. Le mamo hula sogo yuguni. Ma yo tugibai mama triala. Ore gyo atheita agun ore o Galatia des. Desigo oktuanu koljes tiedi. Ode senwege oktuanu kurukmane. Magol nye sita ese ya brita brite rasketie. Keskie brit desige lema ma iskola brite rasmito molutoha aramnye. Lema mo irmi oljesige hula sogo yuguni. Ma yo tugibai ma materiala. Tuanuga aksoru tie goljes. Kali lema go baganik. Ode lema kbuma irirer leru yao. De mustimok tuanuk goljes. Kali kbuma nam gutanuk des. Gyala hula sogwera lagema gimuk mugai. Kali golnya kbuma irirer leru yao ngora. Desige mo yau nege Kristus ke lema wasiat yau. Brita rasa Paulus ya brita nege. Yaltoha Yesus Kristus ke miesan. Waigo hatni magui. Buma ine mye bain bain nohe. Brita raskua brita nege. Lema gyosya irgie na miregan gi. Kali lema gal brite rasdes coha irge, ode lema irge ya jarmaya duagun. De Yesus Kristus ke miasana alio sumaya bu. Waigui. Ncomo lu ti wasik murnyo rifa heit lul sode. Yau negek toh Yahudi narawait kupku bakkek sialik. Odeh mio, kalgiau yang mwako bandek toa bahulo sogo asir mia toh akti Kristus kene, mati go bakmak toa bahun wasir dagun. Odeh giwat toh Yahudi narawait ktela kupku bakdes, desi go tiwasik tuho bannekre, leme irgi tahia makbile giau. Kalau nege gundil mak toha, orang kumak majaga waib no matru mak waitak te lagup kubak des. Kes kere hula sogo esu surala eras kemayau, dan jaya jawat kuminti ena gufte ige krala ge anggora, desigo hula sogo iligya due, mak kwarya ti i. Ore kiali hula sogo erala eras des, dan Yesus wanan gemayau, makwei bain-bain mamu dega berita-berita ras malus wanan des, ti iria lema Yahudi nare. Ode gyo watula sogwe lyo sugaria ibu magu garia des miayau, desigo lemak batik soeg irgeit, magu teni masyurat yatik tela nekre. Ode lemak buah Yerusalem dagun, tiga itu Yesus kewa sinya soma muna yang nukre mar surat yao. Dek lo hamirin makbuai wen marus lo syarap ke, makte yonen magula giawe nusa damsik ke. Ode inge natelu gie lage tabonyo, nen makbuai Yerusalem, matik suega Petrus, magoriti wasi segie, segue he anak resiena simbu. Gyoat desigera guno guna lagoria gobus, itie but Yesus kewa inei. Klala lema guna lagori Yesus kewa sinya soida narelik. Ode hula sogo esi agak muna de, ohe namgu gesnyekremu munege mlai, de lema gugak met. Ode gyoat agu seak sirmak teibonyo, bai provinsi Syria ge, ore provinsi Kilikia ge. Gewat desi ge irmia toha Kristus maminti provinsi Yudea nare, len larana laroria welik. De cuma morto molu irire martanuk marbohe. Paulus nege inege alage iyo bandita baranye, ore iyo bakma isku iskia yarawa simtio toha kei. Keske de senwage ya brita-brita rasmalosu Kristus kemanei. Den ja britnage kyurmia irmia tohak maminti yudea desikre, rleru hula sogwa nige, kali nenmo reohe yaunek tohak ti Kristus kedei.